Hey, Nikhil, kan? Ya. Kalau ini baru tiga di rumah ini ya. Kalau saya berusaha semata ini ya, kata Allah mengenai kami di sana di salam ini lah. Bermula mustahfuna. Mustahfuna. Mustahfuna di tahu ini lagi. Nampaknya doa baihi dengan amwat. Jika tunjuk di tahu ini Wanuhu manisirki istahafu gini. Sama kala ta'ala Iza ro'amka Iyadzatidu naka illahu huwan Ahad al-Nabi Ba'adallahu rasulat Inkada liudilna An'alihatina Lawla an'tabarna ma'ayna Fasadza'u Berasuli Lama nahahum Anisirki Wa mazala Wa mazala Rasulikuna يسدون الأنبياء ويسفونهم ويسفونهم بالصفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك كذلك من فيه شبههم منهم إذا رأوا من يدعو إلى التوحيد استهزأوا بذلك بما عندهم من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ عبد الله: العيب والاستهزاء بالموحدين. يا حكم ما بقى؟ حكم mengolok-olok ahli tauhid. Mencela ahli tauhid, memusuhi ahli tauhid. Qala Syekhul Islam Utsaimiyah, kemarin sudah kita bahas ya bahwasannya ya mereka apa apabila mendengar ya ini para kaum toleran ini apabila mereka mendengar dai yang berbicara tauhid, mubalig yang berbicara tauhid, mengingkari syirik, membicarakan syirik, maka mereka istihza, mereka mengolok-olok. Apa hukumnya? Qala Syekhul Islam Utsaimiyah, berkata Syekhul Islam Utsaimiyah qaddasallahu ruha, semoga Allah mensucikan ruhnya, fi asma'i kalamin lahu, di sela-sela penjelasan beliau, waddalun, orang-orang sesat, mustakhifuna, mereka meremehkan bitauhidillah. Orang-orang sesat itu ciri-cirinya mereka meremehkan tauhid. Yu'azzimuna, mereka sebaliknya, mereka mengagung-agungkan doa ghairihi minal amwati, ya, ibadah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada al-amwat, kepada kuburan. Wa idza umiru bitauhid, jika mereka diperintahkan untuk bertauhid, wa nuhu 'anil syirki, dan dilarang dari berbuat syirik, istakhaffu bihi, mereka meremehkannya. Kama qala ta'ala, ini persis seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-41 dan 42. Wa idza ra'auka, dan jika mereka melihat engkau wahai Muhammad SAW, iyattakhidunaka, tidak lain mereka menjadikan engkau illa huzwan, tidak lain mereka menjadikan engkau hanyalah sebagai huzwan, bahan olok-olokan. Bagaimana mereka mengolok-oloknya? Ahadzallazi ba'atsallahu rasulan, inikah orang yang Allah utus sebagai rasul? Ingkada, hampir-hampir, layudilluna, hampir-hampir ia benar-benar menyesatkan kita, an alihatina, dari sesembahan-sembahan kita, laula an sabarna alaiha, seandainya kita tidak bersabar di atas sesembahan-sembahan kita. Ya, fastahza'u bir rasul, mereka mengolok-olok rasul. Lamma nahahum anis syirki, ketika melarang mereka dari syirik. Ya, jadi ya, mereka mengolok-olok Rasul SAW ketika Rasul SAW melarang mereka dari syirik. Wa mazalal musyrikun, dan yang namanya orang-orang musyrik ya tidak akan berhenti ya subun dari mencela, menghina, mengolok-olok al-anbiya, para nabi. Wa yasifunahum, ya, menggelari mereka bisafahati wadzalali waljununi, menggelari para nabi dengan safahah, apa safahah? Dungu, wadzalal, sesat wal junun gila. Idza da'uhum ila tauhid, ketika menyeru mereka untuk bertauhid. Lima bi anfusihim, karena dalam jiwa mereka min ta'zimi syirki, ada pengagungan terhadap syirik. Wa kadzalika, demikian juga man fi syabahum minhum, orang yang ada kemiripan dengan orang-orang musyrik. Idza ra'au man yad'u ila tauhid, jika melihat orang yang berdakwah kepada tauhid, istaza'u bidzalik, maka mereka mengolok-olok ahli tauhid. Lima indahum min asyirk, ya, karena ada kesyirikan dalam hati mereka. Karena ada kesyirikan dalam hati mereka. Kedengaran enggak? Dibulung katanya dia enggak. Lebih lengkapnya antum bisa baca di Fathul Majid, di pembahasan tentang apa, tentang beberapa bab tentang syafaat, tentang kuburan, ya, hulu terhadap orang-orang soleh. Di sana ada penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam Fathul Majid, penjelasan dari Ibnu Qayyim bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang mendakwahkan tauhid, ya, dan mereka kafir. Ya, mereka kafir dengan sebab perbuatan mereka itu. Nah, menggelari orang yang mendakwahkan tauhid, digelari dengan apa? Dengan takfiri, dengan khariji, dengan wahabi, dengan apa? Mereka kafir. Ya, murtad mereka. Ya. Karena sama saja itu istihza kepada siapa? Kepada para rasul. Bisa kepada para rasul. Nah, dan itu sudah dibahas di mana kemarin? Ah, di tahqiq mazhab. Ya, di tahqiq mazhab Syekhul Islam. Ya, sudah dibahas. Nah, itu murtad. Nah, wassalamualaikum. Kaidu syaitan lil mubtadi'ah. Batari min kaidi syaitan, dan di antara gerak-gerak syaitan lemop tadi ati hadil ummah terhadap ahlul bid'ahnya umat Muhammad SAW ini, yaitu al musyrikin bil basar, yaitu orang-orang musyrik yang menjadikan manusia minal makburin, dari orang-orang yang sudah dikubur dan selain mereka dijadikan objek kesyirikan, ya, oleh Syekh Abu Putih disebut siapa mereka? Musyrikin. Orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap kuburan disebut apa? Musyrikin. Ya, mereka musyrikin, mubtadi'ah, betul, mereka mubtadi'ah, mereka ahlul bid'ah, tetapi mereka musyrikin. Sifat, ya, gelaran ahlul bid'ah itu tidak menafikan gelaran mereka murtad, gelaran mereka kafir, gelaran mereka musyrik. Ya, ini yang harus dicatat. Ya, jangan sampai kalau ada ulama menyebut pelaku syirik itu, ya, ahlul bid'ah atau bid'ah, berarti bukan, tidak sampai tingkatan syirik, ya, pelakunya bukan musyrik, itu salah. Nah, itu salah. Ya. Kemarin saya tanya dengan Dr. Aiman itu, ya. Kemarin saya nanya ke Dr. Aiman itu, ya, ketika Dr. Aiman menyebutkan tentang apa namanya? tawassul dengan orang yang sudah meninggal, tawassul kepada Nabi SAW. Ya, apakah itu bid'ah saja, bukan syirik? Ya, syirik akbar. Ibnu Taimiyah menyebutnya syirik akbar di Fatwa Misriyah. Ya, di Fatwa Misriyah jilid yang pertama. Dan kita sudah membacanya di mana itu? Tahqiq Madhhab ya. Kita sudah membacanya di Tahqiq Madhhab di akhir-akhir kitab. Ya. Di antara jeratan setan kepada orang-orang musyrik, ahlul bid'ahnya umat Muhammad SAW, orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada penyembahan kepada kuburan. Lamma alima aduullahi, ketika syaitan, aduullah syaitan, mengetahui anna kulla, bahwa setiap man qara al-Quran, setiap orang yang baca al-Quran, au sami'ahu, atau mendengar al-Quran, yang firu an syirki, niscaya dia akan lari dari syirik, wa min ibadati ghairillah, dan lari dari beribadah kepada selain Allah, alqa, maka syaitan melimparkan fi qulubil juhal, menyusupkan ke dalam hati para orang-orang jahil, ana hadza alladhi yaf'aluna, bahwa apa yang mereka kerjakan, ma'al makburin wa ghairihim, apa yang mereka perbuat terhadap kuburan-kuburan dan selainnya, yakni kesyirikan-kesyirikan yang mereka praktekkan terhadap kuburan dan selainnya, laisa ibadatan lahum, ya, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati mereka bahwasanya itu bukan ibadah kepada kuburan. Wa innama huwa tawassul, tidak lain itu hanyalah tawassul wa tasaffu' bihim. Tawassul, tasaffu', apa tasaffu'? Minta syafaat. Wal tija'u ilaihim wa nahu dzalik, iltija', ya, bersandar kepada mereka dan semisalnya, itu bukan ibadah. Ya, jadi ya, oleh syaitan disusupkan ke dalam hati mereka yang berbuat kesyirikan kepada kuburan bahwa praktek mereka itu bukan ibadah. Ya, sehingga mereka tidak menyebutnya ibadah. Mereka menyebutnya tawasul, mereka menyebutnya apa? Tasafuk, tabarruk, dan semisalnya. Ya, apakah itu merubah hukum? Nah, kemarin sudah lewat ya. Perubahan nama itu tidak mempengaruhi apa? Hukum. Dan tidak mempengaruhi nama dan hukum. Tidak mempengaruhi nama dan hukum. Karena yang dinilai adalah apa? Hakikatnya. Hakikatnya beribadah kepada selain Allah SWT, maka itu syirik. Ya. Nah, siapa yang baca? Nah, Riza. فلا بغير أو شرك إسمهما من قروبهم وقساهما أسماء لا تنفر عنها القروب ثم إجداد لإقرارهم وعظمت الفتنة لأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم ما انتقبوه من الشرك ويحتج لهم حجج الظاهرة فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَتَلَبَ الْعِبَادَةَ وَالشِّرْكَ إِسْمَهُمَا مِنْ قُلُوبِهِمْ, maka syaitan salap, ya, syaitan mencabut, ya, إِسْمَهُمَا, nama ibadah dan nama syirik, مِنْ قُلُوبِهِمْ, dari hati mereka, dari hati orang-orang jahil. Jadi disebut orang-orang jahil, ya, yang melakukan itu orang-orang jahil, ya. Kejahilannya tidak menjadikan penghalang untuk disebut musyrikin. Ya, tadi malam kita baca di Fathul Majid, Syaikhul Islam, ya, mengatakan, ya, sembelihan, ya, untuk selain Allah, sembelihan yang dikurbankan untuk selain Allah itu apa? Ya, haram, karena dua alasan. Yang pertama, karena itu sembelihan yang dikurbankan untuk selain Allah. Yang kedua, karena pelakunya apa? Murtad. Ya, kemudian Syaikhul Islam contohkan, walaupun itu orang-orang jahil yang ada di Mekah, contohnya yang dilakukan orang-orang jahil yang ada di Mekah yang menyembelih binatang untuk dikurbankan kepada apa? Kepada jin. Murtad, hukumnya murtad. Dan Syaikh Abdul Rahman mengatakan, wa adala khilaf fi bainal ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Jadi syaitan, ya, mencabut nama ibadah dan nama syirik dari hati mereka atas kesyirikan mereka yang mereka lakukan. Wa kasahuma, kemudian meledeli dua hal itu, ibadah dan syirik itu, asma'an, dengan nama lain, la tanfiru anhal qulub, yang membuat hati mereka tidak lari. Dilabeli, diganti labelnya dengan label apa? Tawassul, tasaffu, tabarruk, ya, tawajjuh, ya. Tsumma zada iqtiraruhum, kemudian ketertipuan mereka meningkat. Wa'adhumatil fitnah, dan ya, fitnah pun semakin besar bi ansara ba'du man yunsabu ila ilm, di mana sebagian orang yang dianggap berilmu, yunsab ila ilm, dianggap berilmu, sebagian orang yang dianggap berilmu, ya, wadin, dianggap soleh, ya, din itu kesolehan, sebagian orang yang dianggap berilmu dan dianggap soleh, soro yusahil, ya, ia kemudian yusahilu alaihim, ya, mempermudah bagi mereka, mempermudah bagi mereka martakabuhu minasyirki, kesyirikan yang mereka lakukan di dianggap enteng, ya, fitnahnya semakin berat, ya, penipuannya semakin apa, semakin besar, fitnahnya semakin berat ketika kemudian sebagian orang yang dianggap berilmu, sebagian orang yang dianggap soleh, ya, meremehkan, ya, perbuatan syirik mereka yang mereka lakukan, ya, semakin berat lagi, bukan hanya meremehkan, mencarikan uzur, ya, mencarikan apa, mencarikan uzur, mencarikan alasan 90 uzur, ya, mencarikan 90 uzur. Lebih parah lagi justru malah dimotivasi dapat pahala itu amal soleh, ya, fitnahnya semakin berat. Ya, kalau di zamannya Syekh Abu Butain, itu mereka baru meremehkan saja. Ya, menganggap apa? Menganggap enteng, tashil, menganggap enteng. Ya, mempermudah masalah itu. Ya, menganggap enteng masalah itu. Ya, ini fitnah di zamannya siapa? Syekh Abu Butain dianggap itu sebagai penipuan yang semakin besar dan fitnah yang semakin berat. Ya, itu sudah dianggap fitnah yang berat di masa Syekh Abu Butain. Bagaimana kalau Syekh Abu Butain, ya, hidup di masa sekarang, ya, yang kemudian muncul orang-orang yang dianggap berilmu dan soleh, bukan hanya meremehkan, menganggap enteng, ya, justru mencarikan uzur bagi pelakunya atas kesyirikan mereka, mencarikan uzur bahkan memotivasinya, ya, menganggapnya itu berpahala, Bismillahirrahmanirrahim, menganggapnya itu sebagai ranah ijtihad, ya. Wa yatajjulahum bil hujjatil batilah. Ya, orang-orang yang dianggap berilmu dan soleh yang tadi menganggap enteng kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih parah lagi. Yahtajulahum bil hujajil batilah, membela mereka. Yahtajulahum artinya membela mereka, membela mereka bil hujajil batilah dengan argumentasi-argumentasi yang batil, dengan argumentasi-argumentasi yang batil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau bid'ah yang itu, ya, kemarin kita baca di Fungfidul Mustafid, fitnah itu ada dua, fitnah turiddah dan fitnah dolalah. Kalau fitnah dolalah aja kemarin kita baca, ya, ucapan-ucapan para salaf, kutipan para salaf, para ulama salaf, bagaimana, ya, mereka keras terhadap siapa yang membela ahlul bid'ah. Padahal itu bid'ah dolalah, fitnah dolalah, bukan fitnah riddah. Bagaimana dengan fitnah riddah? Bagaimana dengan fitnah kemurtadan yang kemudian muncul orang-orang yang dianggap berilmu dan soleh, justru membela mereka, ya, membela para pelaku, orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah riddah, fitnah kemurtadan ini, yakni fitnah syirik, ya, dengan argumentasi-argumentasi yang batil. Ya, jelas argumentasi-argumentasinya batil, ya, sangat-sangat batil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Kita baca tentang i'tirad dan jawabannya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammadin sallam, alhamdulillah.